Kita akan baca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai dengan 24. Jadi hari ini kita bisa menyelesaikan Korintus, ya, 1 Korintus ya. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan terus berlanjut dengan 2 Korintus dan seterusnya. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai dengan 24. Bagian yang terakhir dari pasal 16 atau bagian terakhir dari 1 Korintus ini. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat 10, jemaat baca 11 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang berbuat, yang turut bekerja dan berjerih payah. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam kepada seorang yang lain dengan cium kudus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita baca koran atau lihat televisi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang konsisten. Apa itu? Konsisten terjadi. Korupsi. Ya. Konsisten terjadi. Saudara, lihat bahwa waktu yang lalu, kasus Gayus, ya, dia korupsi, geden-geden, ya, besar-besaran. Ya. Tapi korupsi, dia yang korupsi. Belum selesai kasusnya, ya sekarang sih di penjara, enggak tahu ada kasus lagi yang lainnya menyangkut dia. Tapi kita lihat setelah kasus Gayus soal korupsi, belum tuntas, tas bersih, masih ada lagi korupsi berikutnya. Nasaruddin, korupsi lagi. Tapi jenis korupsinya berbeda, saudara. Apa bedanya? Korupsinya kolektif. Ya, tidak perlu satu departemen, enggak tiba berapa. Yang sono, beberapa orang, di sana berapa orang, di sana berapa orang. Tapi bersama-sama, enggak sendirian, enggak seperti Gayus. Agak beda. Yang terakhir, yang paling baru ini, korupsi yang paling baru apa? Satu tempat. Badan Anggaran DPR. Ya, ini baru suara-suara seperti itu ya. Makanya kita lihat tingkat atau cara atau metode mereka berkorupsi macam-macam. Dan terus berlanjut, saudara. Enggak berhenti di situ. Nah, kita enggak tahu yang berikutnya. Mungkin ada lagi terbongkar yang lain, kita enggak tahu. Tapi juga kita lihat selain korupsi, demo. Demo juga banyak. Demonya macam-macam. Di sini ribut, di sana ribut, dan sebagainya. Yang terakhir, demo terakhir ya. Demo nih Badan Anggaran DPR. Ribut-ribut ya. Saudara, kalau kita perhatikan, ini seolah-olah, bukan seolah, mungkin memang setan ingin menunjukkan kuasanya dia. Kekuatan dia. Kekuatannya bagaimana? Kekuatan mempengaruhi orang untuk berbuat dosa. kursi satu belum tuntas, ada kursi berikutnya dan kursi berikutnya. Terus ada apa yang kita lesari di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Demo satu belum selesai, suruh demo yang lain dan demo yang lain, dan demonya juga semakin besar, bahkan menelan korban dan sebagainya. Kekacauan selalu ada, seolah kekacauan itu dilegalkan, seolah kekacauan itu boleh berjalan dengan baik ya, terus berlangsung. Saudara, lain halnya dengan Paulus. Apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus juga mengerti permasalahan yang besar, yang banyak, tapi dia tidak ingin kekacauan. Maka dia katakan, ayat 10, nanti kalau Timotius datang kepadamu, kepada jemaat Korintus, usahakan dia di tengah-tengahmu tanpa takut. Paulus berikan contoh satu Timotius, yang kedua nanti Apolos. Kita lihat Timotius dulu. Timotius mau datang, Timotius masih muda, dia nakoraninya Paulus. Sehingga Paulus tahu apa masalah dihadapi oleh Timotius, maka dia kata kepada jemaat Korintus, nanti kalau dia datang, terima dia, karena dia itu takut. Nah, mungkin ketakutan karena apa? Kita tahu waktu kita mengikuti suruh Pak Korintus, kita melihat kehidupan jemaat Korintus yang banyak penuh dengan dosa. Ya baik dosa seksual, dosa hubungan yang lain, dosa soal doktrin, dosa persoalan dalam jemaat, dan sebagainya. Paulus tahu ada kekacauan di jemaat Korintus ini. Maka dia katakan pada jemaat Korintus, nanti kalau Timotius datang, sambut dia, walaupun dia itu takut-takut datang ke sini. Paulus tidak ingin ada kekacauan. Maka dia sudah wanti-wanti, Timotius datang, terima dia. Karena dia itu takut. Lalu yang kedua, Apolos. Apolos juga rencana mau datang. Bahkan Paulus katakan, aku sudah mendesak dia untuk datang ke jemaat Korintus, tapi kok enggak datang-datang? Nah, Paulus tidak jelaskan kenapa Apolos enggak datang. Paulus enggak jelaskan. Tapi Timotius jelas, karena dia takut. Yang kedua, kenapa Apolos enggak segera datang? Tidak tahu. Tapi mungkin juga kita bisa mendengar duga, karena ada perpecahan jemaat, Apolos mungkin tunggu setelah itu selesai, baru dia akan datang memberikan nasihat. Saudara-saudara, dua contoh orang ini, Timotius dan Apolos yang diberikan oleh Paulus, terima mereka, karena apa? Mereka juga sama-sama pelayan Tuhan. Mereka juga sama-sama melayani Tuhan seperti aku ini. Apa yang salah di jemaat Korintus? Ternyata ada perpecahan dari mereka. Di sini kita lihat kerja setan. Baik secara spiritual, dia mengganggu di antara jemaat Korintus. Secara spiritual apa? Hubungan jemaat dengan Tuhan menjadi jauh karena selalu ada keributan di tengah-tengah mereka. Secara spiritual, setan mengganggu hubungan jemaat dengan Tuhan. Dan yang kedua, secara sosial, hubungan jemaat satu dengan lain juga tidak baik. Bahkan jemaat dengan pengerja Tuhan, yaitu Timotius dan Apolos, juga enggak baik. Jadi ini cara kerja setan. Maka itulah Paulus berikan satu nasihat yang kita baca bersama-sama di ayat 13 dan 14. Yang pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang keempat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada empat nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Nasihat ini, berjaga-jagalah dan berdirilah dan bersikap sebagai laki-laki, ini nasihat yang secara militer. Maksudnya apa? Supaya jemaat Korintus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Kita lihat yang pertama, berjaga-jagalah. Paulus tahu jemaat Korintus banyak permasalahan, banyak kekacauan, dia tidak mau itu terus berlanjut. Maka dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga atas apa? Atas godaan iblis, godaan setan. Supaya kamu dan semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Supaya kamu dan semakin lama semakin jauh dari komunitas kamu. Tidak ada saling perhatian, saling care antara satu dan yang lain. Maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jaga dalam iman. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan iblis untuk kamu terus jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas kamu. Paulus menasihatkan semua mereka berhati-hati terhadap godaan-godaan untuk berbuat dosa. Saudara, kita ingat cerita Kain dan Habil di Kejadian pasal 4 itu. Kita buka sebentar, Kejadian pasal 4, Kain dan Habil. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain dan Habil. Sama-sama mempersembahkan korban. Dan pasti karena didikan orang tua mereka, Adam dan Hawa, di mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pasti cara didik orang tua mereka pasti sama. Cuman hasilnya berbeda. Apa yang dipersembahkan oleh Kain berbeda dan disembahkan oleh Habil. Habil mempersembahkan dengan hatinya, dia persembahkan yang terbaik. Maka malah dikatakan di sini, ayat 4, dia persembahkan kambing dombanya, anak sulungnya, anak sulung kambing domba, dan lemak-lemaknya. Dia persembahkan yang terbaik, karena Habil mempersembahkan seluruh hatinya. Lain halnya dengan Kain, dia persembahkan apa adanya, dia berikan apa adanya. Dan ayat yang 5, Tuhan mengindahkan korban persembahan Habil. Maka Kain menjadi marah. Kain hatinya jadi panas, sangat panas. Kejadian mencatat hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Dan Tuhan ingatkan dia. Sebelum Kain berbuat dosa, Tuhan sudah ingatkan. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, jelas kelihatan ketika hati kita tidak beres, maka akan nampak di dalam muka kita, nampak dalam wajah kita. Saudara-saudara, ketika hubungan saudara tidak beres dengan Tuhan, maupun dengan sesama rekan kerja, akan nampak di dalam wajah saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan, hati-hati, berjaga-jagalah supaya hatimu tidak dipengaruhi iblis. Ayat yang ke-7, jelas sekali apa dikatakan firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perbuatan baik akan nampak juga dalam kehidupan seseorang. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya kalimatnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan katakan ketika hati kita tidak baik, panas, muka kita muram, maka hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Dia tidak jauh dari kita. Udah di depan pintu ini. Dia akan segera masuk. Kalau kita buka pintu itu, maka dosa itu akan masuk ke dalam. Saya lihat gambar kartun yang bagus. Ya. Di dalam sini, dalam ruangan, si orang itu ada apa? Tulisannya, hati-hati. Dan di luar sudah ada banteng yang siap menanduk. Jadi gambar yang bagus sekali. Ketika kita buka pintu hati kita, maka dosa itu akan masuk. Maka firman Tuhan jelas mengatakan hati-hati. Dosa sedepan pintu mengintip saudara untuk berbuat dosa. Maka itu engkau harus berkuasa atasnya. Artinya berjaga-jagalah. Hati-hati karena iblis akan menggoda saudara untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan yang kita baca ini menyatakan hati-hati terhadap dosa. Dari awal kejadian sampai kita wahyu, terus firman Tuhan menasihatkan, jangan berbuat dosa. Hati-hati, dosa begitu kuat. Apabila kita menyerahkan diri kita, maka kita akan jatuh dalam dosa. Kelihatannya dosa itu sepele. Kalau kita lihat anatomi dosa, ya, anatomi godaan itu, kelihatannya enggak jahat ya godaan iblis. Iblis bilang kepada Hawa, semua tidak boleh kamu makan kecuali yang di tengah. Itu firman Tuhan, tapi iblis balikkan itu. Semua tidak boleh kecuali yang tengah itu boleh kamu makan. Kelihatannya enggak jahat. Godaan iblis begitu indah, kelihatannya enggak jahat. Tapi lu meningkat apa? Mulai pikiran dipengaruhi, mata dipikiri, dipengaruhi, sehingga Hawa melihat sedap. Kelihatannya buah itu, maka dia petik. Dosa kelihatannya tidak berbahaya, kelihatannya enggak jahat. Bisa alasannya apa? Semua orang toh melakukan itu. Korupsi, semua orang melakukan itu. Jadi korupsi kecilan enggak apa-apa deh, karena semua orang melakukan hal itu. Itu godaan, saudara. Supaya kita berbuat dosa, kita lengah, kita tidak berjaga-jaga atas godaan yang begitu indah, yang kelihatannya tidak jahat. Tapi semakin lama akan semakin mengingat kita, mempengaruhi kita. Sehingga Yakobus katakan, ketika sudah dibuahi pikiran itu, maka akan lahirlah buah kejahatan. Maka saudara, hati-hati sekali. Dosa sudah mengintip di depan kita. Maka kita juga harus hati-hati. Berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Berarti secara kontinu. Jangan tidur, jangan lengah. Setiap saat terus berjaga-jaga, siap sedia. Kalau tidak, kalau kita enggak siap sedia, maka musuh tahu-tahu akan menyerbu kita, menyerang kita. Serangan mendadak dari musuh itu. Maka benar sekali firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Karena dosa di depan pintu mengintip kita dan akan menyerbu kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Yang kedua yang Paulus nasihatkan kepada kita, yaitu berdirilah teguh dalam imanmu. Kalau dikatakan berdirilah teguh di dalam iman, berarti ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, di manakah kita berdiri dan mengapakah kita berdiri? Saudara, perintah yang diberikan oleh Paulus ini perintah seperti pada seorang militer. Jadi perintah yang berjaga-jaga, berdiri teguh dan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi perintah kalau diberikan di dalam kemiliteran pasti diminta yang diperintahkan melakukan perintah itu dengan baik dan teratur. Kalau berbaris, ya berbaris bersama-sama, enggak baris sendiri-sendiri. Ya. Dan dalam militer harus tegas sekali. Jadi di manakah kita harus berdiri teguh? Di waktu saudara hidup di tengah-tengah keluarga saudara, berdiri teguh. Di waktu sudah di tengah-tengah masyarakat saudara, berdirilah teguh dengan berkat firman Tuhan. Ketika saudara beraktivitas di gereja, berdirilah teguh. Karena apa? Di tempat-tempat di mana saudara berada, setan, iblis yang selalu menggoda saudara untuk jatuh. Tidak berdiri, tapi jatuh. Maka saudara kita perlu sungguh-sungguh berdiri teguh dalam iman kita. Ketika kita di masyarakat, kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau pakai kita sebagai saksinya. Untuk apa? Saksi kebaikan Tuhan. Dan supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kembali nasihat firman Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kita perlu berjaga-jaga di dalam iman, berdiri teguh di dalam iman. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang kepada kamu. Artinya apa? Setiap saat orang akan tanya pada saudara, kok kamu jadi Kristen, kenapa sih? Pasti mereka bertanya pada saudara. Maka saudara harus mempunyai jawaban. Jawabannya bagaimana yang tepat? Berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika saudara harus berdiri teguh, dan berteguh baik dalam keluarga saudara, saudara pimpin keluarga saudara untuk selalu setia pada Tuhan, dan juga di masyarakat, orang yang bertanya pada saudara tentang pengharapan saudara, tentang iman saudara, dan kalau di gereja, iblis juga bekerja, dan di gereja tidak ada iblis, ya. Iblis juga bekerja dan keras di gereja, supaya apa? Satu dengan lain tidak ada kerjasama yang baik. Satu aktivis lain akan bergesekan, akan timbul hal yang tidak menyenangkan. Maka saudara, Paulus nasihatkan, berdirilah teguh di dalam iman. Karena iblis selalu menggoda kita untuk berbuat dosa. Saudara, banyak orang yang salah kaprah mengenai kaum awam. Mereka bilang, kaum awam itu kerjanya kan di masyarakat, tidak di gereja. Apalagi bersaksi, enggak perlu bersaksi, kaum awam yang bersaksi itu kan, ya pendeta, hamba Tuhan, pengurus gereja. Saya kan orang awam biasa, enggak perlu saya bersaksi. Tidak, saudara. Firman Tuhan telah mengatakan 1 Petrus 3:15. Siap sedialah setiap saat. Artinya apa? Orang yang bertanya saudara, dia sudah perlu menjadi saksi Tuhan. Maka saudara kita mendasarkan iman kita, pengetahuan kita berdasarkan firman Tuhan. Di mana? Di tempat saudara, tempat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mengapa? Mengapa kita perlu berdiri teguh dalam iman? Karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini pastinya masuk ke neraka. Tapi karena kasih Tuhan, kita ditebus dan kita harus ada pembaruan dari kehidupan kita. Tunjukkan itu kepada orang lain, maka berdirilah teguh dengan iman. Karena kita ditebus oleh Tuhan, maka kita juga harus memberikan kemampuan kita. Apa yang Tuhan berikan pada kita, mungkin talenta saudara 5, atau 2, atau 1, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya, saudara diberikan talenta dan Tuhan ingin saudara kembangkan talenta itu. Seluruhnya berikan kepada Tuhan, artinya apa? Saudara bekerja sekuat saudara, supaya saudara bisa kembangkan talenta itu untuk bekerja kepada Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Berilah teguh di dalam Tuhan. Lalu bagaimana? Tadi berilah teguh dalam iman, bagaimana seharusnya? Ya, kita beri teguh berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita berdasarkan firman Tuhan, maka kita mudah sekali jatuh di dalam dosa. Ketika iblis mencumpai Tuhan Yesus, 3 kali dalam jawabnya ada firman, ada tertulis. Artinya apa? Ketika dicumpai iblis, Tuhan Yesus mendasarinya atau menangkal godaan itu dengan firman Tuhan. Karena apa? Iblis pun akan menggoda kita, mencobai kita dengan firman Tuhan juga. Maka satu pertanyaan yang penting, yang perlu kita tanamkan dalam kita. Apakah kita hafal firman Tuhan? Apakah kita mengerti firman Tuhan? Apakah kita sudah memahami hubungan kita dengan Tuhan? Maka saudara, ketika Paulus katakan berdirilah teguh dalam iman, artinya apa? Kita mendasari hidup kita ini dengan firman Tuhan. Bila tidak, akan jatuh. Tuhan memberikan suatu pengajaran yang indah sekali. Pengajaran langsung dari Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, siapa yang menyaksikan peristiwa itu? Tidak seorang pun yang menyaksikannya. Karena di dalam roh, jauh di padang gurun, 40 hari, 40 malam, Tuhan berpuasa di sana. Lalu iblis datang menggoda Tuhan Yesus. Jadi artinya apa? Tidak seorang pun yang menyaksikan peristiwa itu. Kalau peristiwa yang lain yang ada di Alkitab, semua para murid menyaksikan. Yesus mengajarkan bayar pajak kepada Kaisar, murid-murid mencatat. Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu, murid-murid mencatat apa dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi khusus pengajaran ini, ketika Yesus dicobai di padang gurun, tidak ada yang menyaksikan. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan pengajarannya langsung kepada murid-murid dan kepada kita. Itu satu-satunya pengajaran langsung dari Tuhan kepada kita. Karena tidak ada yang menyaksikan, artinya Tuhan langsung berkata kepada murid-muridnya dan murid-murid mencatat. Saudara, berarti Tuhan melihat betapa urgentnya, betapa krusialnya hal ini. Belajar firman Tuhan. Mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Menangkal godaan iblis dengan firman Tuhan. Itu yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa Tuhan dicobai di padang gurun. Bukan hal yang main-main saudara. Ketika Tuhan katakan 3 kali ada firman dan ada tertulis. Artinya apa? Tuhan merefer, melihat firman Tuhan untuk menangkal godaan iblis. Saudara, berdirilah teguh dalam iman. Karena itu janganlah kita terpengaruh atau kita berkompromi dengan dosa. Ketika dunia menawarkan hal yang indah, kita harus waspada, hati-hati. Ketika semua orang mengatakan korupsi enggak apa-apa, karena semua orang melakukan korupsi, kita harus hati-hati. Ketika orang mengatakan, oh pornografi enggak apa-apa, karena semua orang sudah melihat itu. Hati-hati, saudara. Nah, dosa sudah mengintip di depan pintu, kan langsung masuk menyerbu kita. Yang berikutnya, yang Paulus katakan kepada kita, bahwa kita juga harus bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini bukan tujukan pada laki-laki saja, bukan. Karena apa? Ini suatu pelambang. Karena waktu itu militer ya semua laki-laki. Dan kondisi atau adat pada waktu itu ya semua yang sebelum laki-laki. Tetapi di sini ini memberikan pada semua orang supaya kuat. Kuat apa? Kuat menghadapi perang. Tadi saya sebutkan secara militer, Paulus katakan tadi, kuat menghadapi perang. Bagi kita apa? Perang apa? Perang serohani kita. Tadi awal kita mulai tadi bahwa iblis mencoba mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kita berperang dengan iblis supaya hubungan kita dengan Tuhan jangan dekat, jangan baik. Maka itu usaha iblis. Maka kita perlu mempertahankan diri kita. Harus kuat. Ketika saudara sebagai kepala keluarga, maka saudara pimpin keluarga saudara, punya hubungannya dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Bisa saudara ajak altar keluarga membaca firman Tuhan setiap hari. Mencoba baca firman Tuhan, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita boleh selalu ingat apa yang Tuhan katakan. Ketika saudara di komunitas saudara, saudara juga harus kuat. Kenapa? Di komunitas saudara pun, iblis akan berusaha memisahkan saudara komunitas, sehingga saudara lemah, kan saudara berjuang sendirian. Dalam gereja pun, Tuhan ingin saudara kuat. Kenapa? Bila di gereja saudara tidak kuat, maka semudah kita akan jatuh dalam dosa, memecah belah antara satu aktivis dengan aktivis yang lain. Saudara, Tuhan Yesus adalah panglima perang kita. Maka Tuhan berikan kepada kita, jangan goyah. Kita melihat Yesus sebagai panglima kita, maka kita juga harus ikut apa yang dikatakan Yesus, berpegang teguh. Saudara, yang keempat yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kita, yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa yang kita lakukan harus semua itu berdasarkan kasih. Bukan karena keinginan kita sendiri, bukan karena supaya kita menonjol dilihat orang lain, bukan. Tapi berdasarkan kasih. Maka tidak heran kalau Paulus katakan di 2 Korintus 11 apa yang dia lakukan. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apa yang dilakukan Paulus ketika dia mengabarkan Injil? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerilah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini bahaya-bahaya yang dihadapi oleh Paulus ketika dia mengeluhkan pengabaran Injilnya. Yang ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali disesah berarti disiksa, dianiaya orang Yahudi. Yang notabene orang-orang sesama, Paulus ke orang Yahudi. Tapi ketika dia mengakam pengabaran Injil, orang-orang Yahudi melawan dia, menentang dia. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kita bisa bayangkan, terkatung-katung di tengah laut berarti kekurangan makan dan bahaya maut mengancam dia. Karena setiap saat dia bisa tenggelam. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, kalau bahaya-bahaya alam kita bisa melihat dan kita bisa mengatasinya. Tapi kalau bahaya dari saudara-saudara palsu yang kelihatannya baik di depan, tapi justru ingin mencelakakan kita, itu lebih berbahaya. Hati-hati saudara. Banyak saudara palsu yang akan menarik kita, menjatuhkan kita, supaya kita jauh dari Tuhan, jauh dari komunitas kita. Maka hati-hati sekali. Yang 27, aku banyak bersedelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus rela menderita ini. Ketika dia melakukan pengabaran Injil, dia kekurangan makan, harus berpuasa, kedinginan, dan sebagainya. Dia rela melakukan hal seperti itu. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Daftar ini bisa lebih panjang, tapi Paulus tidak berikan daftar itu. Dia stop sampai ayat 27, ayat 20 dia katakan, masih banyak lagi, tapi toh aku tetap melakukannya, karena apa? Untuk memelihara semua jemaat. Paulus bersedia menderita, mau sakit, diancam bahaya, di kota, di desa, di laut, dan sebagainya. Dia rela melakukan itu semua karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada jemaat-jemaat yang lain, maka dia melakukan, mau melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka saudara, Paulus mempraktekkan apa yang dia katakan, tidak teori saja. Saudara, tahun sekitar 1988 ada kecelakaan pesawat di Amerika, di Michigan. Di pesawat itu ya sedang terbang lalu jatuh ke bawah. Ya. Dan pada waktu regu penolong sampai lokasi, pesawat sudah habis terbakar. Habis karena jatuh lalu terbakar. Dan ajaibnya ada salah seorang anak umur 4 tahun masih hidup. Tapi posisinya di mana? Posisinya di bawah daripada lindungan. Ada seorang wanita melindungi kita. Ya, wanita di atas, anaknya itu di bawah. Di waktu anaknya ditanyain, dia katakan, ibu yang tolong saya. Saudara, kasih ibu seperti itu. Rela berkorban demi anaknya. Dia lindungi anaknya itu. Entah bagaimana caranya, ya, walaupun si ibu akhirnya mati terbakar, si anak tetap hidup. Saudara, itulah kasih seorang ibu kepada anaknya. Tuhan juga ingin kita seperti itu. Mengasihi orang-orang lain. Bahkan terus mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Seluruh akal budi kita. Itu yang Tuhan inginkan lagi dalam kehidupan kita. Maka itu ketika kita melakukan semua pekerjaan kita. Kita harus melakukannya dengan kasih. Ada seorang perawat di Eropa. Ini terjadi di Eropa. Ya. Di rumah sakit jiwa ada seorang gadis umur 12 tahun ya, yang dirawat di situ. Gadis ini stres, mukanya udah nggak karu-karuan ya, matanya jalang begitu ya, dan tidak ada orang yang berani mendekat dia. Jadi ketika orang dekat dengan dia, gadis ini kan ngamuk, marah, mungkin pukul, mencakar dan sebagainya. Dokter-dokter lalu rapat mereka, apa yang harus dilakukan terhadap gadis ini? Ya, waktu mereka teliti, telusuri kehidupan gadis ini, ternyata gadis hidup di tengah keluarga yang amburadul. Antara ayah dan ibu selalu bertengkar, saling menyakiti dan segala macam. Jadi si anak ini melihat setiap hari pertengkaran orang tuanya, dia jadi stres. Jadi akhirnya dia sakit jiwa dan dibawa dirawat di rumah sakit jiwa. Maka kelakuan dia juga enggak keruan, dia mencontoh tindakan orang tuanya. Maka ketika para dokter rawat, para dokter perawat, mereka ambil keputusan, oke, kita harus salurkan kebrutalan gadis ini supaya dia sembuh. Lalu tanya para perawat, siapa yang mau jadi korban? Siapa mau jadi kelinci yang menderita mendampingi gadis kecil ini? Akhirnya apa? Ada seorang perawat yang mau datang. Lalu apa yang terjadi? Ketika perawat masuk dalam kamar gadis ini, ruangannya dikunci dan lalu dengan garang menerkam perawat ini. Mencakar, memukul, menggigit segala macam. Sampai luka-luka si perawat ini. Tapi setiap kali gadis ini memukul, mencakar, perawat selalu katakan, aku mengasihi kamu. Seminggu tetap tidak ada perubahan. Minggu kedua mulai ada perubahan. Tidak mencakar berkali-kali, tapi mulai berkurang. Dia, si gadis kecil mulai melihat dari jauh, tidak segera menyerang perawat ini. Mulai agak lunak. Minggu ketiga sudah perbaikan. Akhirnya minggu keempat, perawat bisa omong-omong dengan gadis ini. Dan lama-lama, gadis ini bisa dijinakkan, tanda petik. Sehingga apa? Dia boleh sembuh dari penyakitnya. Ketika gadis sudah sembuh, apalagi gadis lamakan sakit besar, ketika dia sudah sembuh, dia mau melayani Tuhan. Ya, Anna Sullivan. Dia kisah ini begitu mengharukan dan begitu terkenal. Kenapa? Karena Anna Sullivan, dia sudah mengalami sendiri betapa beratnya. Dan dia bisa merasakan betapa kasihnya orang-orang dia. Sehingga dia bisa melawat Helen Keller, orang yang buta, yang menulis hukum Braille itu. Karena Anna Sullivan begitu mengasihi Helen Keller, dia bisa menolong Helen Keller untuk juga bisa melihat dunia ini dan mau berkarya untuk orang-orang lain. Saudara, ketika kita dengan sungguh-sungguh hati, dengan penuh kasih melayani orang lain, maka Tuhan akan meneruskan kasih itu untuk bekerja buat orang lain juga. Maka itu saudara, ketika kita pulih bekerja buat Tuhan, bersyukurlah karena kita diberi kesempatan bekerja buat Tuhan. Kerjakan itu semua dengan kasih. ketika kita pulih dengan kasih, berarti kita berjaga-jaga di dalam iman. Karena iblis menggoda kita untuk selalu meninggalkan Tuhan, punya hubungannya buruk dengan Tuhan, dan iblis menggoda kita untuk keluar dari komunitas kita, untuk hidup sendiri. Ketika kita hidup sendiri, iblis dengan mudah akan menjatuhkan kita untuk berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa.